tahfidz. Sekarang insya Allah kan besok 25 dia lulus, tahun depan mungkin sekitar 50 atau lebih. Dan nanti Al-Quran itu tidak hanya jadi guru Al-Quran saja, tapi justru ahli komputernya Al-Quran, hafiz Quran, dokternya hafiz Quran, benar? Ahli manajemennya hafiz Quran, nanti semua. Jadi nanti jadi tren. Ya begitulah, alhamdulillah. Kalau lihat itu adik-adik ini yang belajar Quran, walaupun yang kecil-kecil ini nih, kemarin siapa yang rebutan kasur? Ya, alhamdulillah, dan masih kecil benar. Dunia anak-anak tetap ya ada dunia rebutannya. Tapi tidak ada terjadi geng-gengan itu yang penghafal Quran, nggak ada ya, karena sibuk menghafalkan. Cuma nanti akan lebih disempurnakan programnya, sehingga program olahraganya, keilmuan-keilmuan lainnya akan lebih utuh. Jadi kalau adik-adik sudah selesai nanti menghafal, diharapkan segera memasuki tahap kedua, yaitu kemampuan berbahasa Arab yang baik sehingga paham. Dan kenapa Quran dulu? Karena kalau Qurannya sudah bagus hafalannya, saya percaya tuh otaknya tuh jadi lebih, filingnya lebih bagus, jadi lebih cerdas. Nah gini model kita mah ada kurang hafal aja ya Ustaz ya. Hari A kapan aku tenang hadirin, jangan memojokkan begitu ya. Kalau saya sih anak-anak dulu, dan harus mendahulukan anak biasa. Kalau orang yang salah banyak alasan ya. Insya Allah segera nih kita juga kemarin jadi kasang badar kasang lembut ya. Harus kejar-kejaran juga. Jangan banyak alasan, tetapi bagi yang akan masuk ke Darut Tauhid, bagi ibu bapak yang putranya ingin masuk ke Darut Tauhid, nanti mudah-mudahan fokusnya adalah lulusannya hafiz, hafizoh, di samping punya keilmuan-keilmuan dan keterampilan lain. Nantinya ke aktivitas apa aja, pedagang yang hafiz, jenderal yang hafiz, kan begitu, senang tidak? Karena hafiz itu mudah-mudahan otaknya juga jauh lebih cerdas, hatinya juga lebih bersih. Asal seperti dalil yang tadi, tujuannya hanya satu, Allah. Tidak pusing dengan panggilan hafiz, hafizah, itu mah tidak ada apa-apanya ya. Tapi Allah ridho, itulah segala-galanya. Telepon, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kurang fokus. Ya, alhamdulillah. Saya Adianto dari Pontianak. Hai, Pontianak. Apa kabar? Dengar pakai apa nih, Pak? Ini saya mendengar lewat stasiun mungkin ada yang mau ngambil relay mungkin dari Bukit Bandung. Alhamdulillah, terima kasih. Saya mendengar radio ini setiap pulang sholat dari Bukit dalam pembukaan di Bandung. Dan saya sebenarnya memang sudah lama mendengar informasi dari alam melalui mustahil, Pak. Iya, Pak. Sudah 500, sekarang 500. Masyarakat dari adik yang selalu saya gunakan dalam setiap harinya. Kadang-kadang memang Pak dengan situasinya gitu, Pak. Alhamdulillah. Dan begini, ya, saya memiliki putra lagi 22 SMP sekarang, SMP umum. Saya nggak ada minat untuk mengikutkan anak ke pesantren yang berakhir untuk SMK-nya begitu, Pak. Iya. Nah, jadi mungkin saya minta informasi, saya harus menghubungi kemana gitu lah, sehingga saya bisa lebih mendapatkan informasi yang jelas gitu lah. Iya, Pak. Nah, kedua, saya punya saudara ini sakit gitu ya. Saya pernah mendengar ceramah dari Adin dan saya saksikan pada jemaah yang minum air manfaat gitu ya, karena saya di Pontianak sangat jauh itu ingin mendapatkan air itu bagaimana caranya, Kak? Baik. Nah, itu aja, terima kasih. Alhamdulillah saya dapat bicara langsung dengan sudah lama. Alhamdulillah. Saya senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, tentang SMK. Memang Darut Tauhid ini agak terlambat membangun sekolahnya. Yang pertama kali dibangun sekolah formal adalah SMK. Sekarang sudah dua kali kelulusan ya. Jumlah yang diterima berangkatan 60. Sekitar 60. Dan tahun depan sudah masuk di Eko Pesantren kelas 1-nya. Jadi lebih kondusif khusus pesantren lelaki. Dan akan kemungkinannya jauh lebih disiplin, lebih teratur lagi, dan karena suasananya lebih kondusif. Kalau di Geger Kalong ini rada ramai, kalau di atas tuh suasananya sejuk, banyak pohon. Itu mungkin nanti Pak. Silakan daftar ke website SMK Darut Tauhid aja dibuka. Oh ini nomor teleponnya Pak, SMK 022 200 5132. Ini namanya TKJ ya, Teknik Komputer dan Jaringan. Dan akhwatnya adalah angkutan ya, akuntansi syariah. Jadi bukan calon supir wadi ya, supir. Sejarahnya itu oleh air zam-zam atau air-air yang memiliki kualitas. Air yang sangat berkualitas itu menurut penelitian mereka, saya bukan ahli air, tapi membaca. Satu, dia pH-nya di atas 7. Air zam-zam itu 8. Lalu yang kedua, mikrokluster. Jadi molekulnya sangat kecil-kecil sehingga mudah diserap. Dan yang ketiga, mengandung antioksidan yang sangat kuat. Antioksidan ini sangat membantu untuk mengatasi radikal bebas, dan radikal bebas inilah yang banyak menjadi sumber penyakit degeneratif pada diri kita. Nah, akhirnya sesudah dipelajari, kita mencoba pesantren ini membeli, kami kita beli di sini ada sudah empat mesinnya karena kapasitasnya dibatasi supaya kualitas produksinya bagus. Izin Allah banyak sekali yang terbantu karena ini kajiannya sangat ilmiah dan bisa dibuka. Di internet itu namanya Kangen Water, bacanya Kangen ya. Nah, bisa beli alatnya itu ada kurang lebih harganya $4,200 yang satu mesinnya. Hanya tiap 3.000 liter harus ganti alat. Ya harganya lumayan, sekitar 1.400.000 per 3.000 liter. Tapi hasilnya baik. Saya meminumnya dan teman-teman, keluarga, santri juga, alhamdulillah. Begitu Pak, jadi solusinya untuk Pontianak, mungkin nanti kontak, kalau bisa kita beli mesinnya di sana. Ini di SMP Darut Tauhid ini ada seorang hamba Allah, SMP Darut Tauhid ini, seorang hamba Allah, pengusaha, beli dan disimpan di pesantren untuk para santri dengan cuma-cuma. Mungkin patungan di kita untuk ganti filternya itu ya. Alhamdulillah, saya meminum biasanya pH 9. Jadi lebih cepat pulih lah kalau ada masalah kelebihan dan sebagainya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bebas asam urat, kolesterol dengan izin Allah. Semuanya hanya karunia Allah. Begitu Pak. Coba nanti Pak kita kontak-kontakan supaya bisa beli mesin di sana. Kalau mau, silakan nanti saya beritahu nomor teleponnya ya Pak. Nanti dipresentasikan oleh dokter. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nunggu lama ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Dia, Hadia dari KPI APWA. APWA itu artinya akhlak plus wirausaha. Sudah selesai belum latihannya? Lagi hikmat di desa. Iya. Desa mana sekarang? Di Kampung Batu Lonceng, Desa Puten Jaya. Oh. Di negara mana itu? Negara Indonesia. Oh, alhamdulillah ya. Baik. Kemudian insya Allah didoakan. Apa hikmah yang didapat untuk turun ke sana? Hikmah yang didapat, ya subhanallah ya. Sudah masuk ke gunung ini ya, dengan kondisi yang ya keadaan yang terbatas, tanpa handphone, bersosialisasi sama keluarga, itu benar-benar semuanya tuh subhanallah banget kebesaran Allah. Dapat tinggal di mana? Dapat tinggal di mana? Ini tinggal di rumah warga, di rumah APW juga. Yang zaman dulu? Iya, yang angkatan ke-8. Alhamdulillah. Banyak hikmahnya tinggal ke desa? Banyak banget, alhamdulillah. Lebih banyak apa? Syukur terhadap karunia yang dilupakan selama ini? Alhamdulillah, bersyukur banget dari sini. Ini susah ngomongnya hati, jadi terlalu banyak kata-kata, jadi mampet begitu, ya begitu deh. Mau nanya nih, ya. Bagaimana menjaga hati ini agar tetap tawadhu ketika kita dipuji-puji oleh warga gitu? Coba, apa arti pujian orang ke kita? Apa artinya? Ya ada. Artinya Allah nutupin aib-aib kita, ya kan? Iya. Coba kalau tiap dosa kita ngeluarin bau, akan ada warga yang muji di sana? Enggak ada. Jawab, akan ada yang muji enggak? Enggak. Ya, kalau tiap dosa kita ngeluarin benjolan, kira-kira ada yang muji enggak warga di sana? Enggak. Enggak ada. Jadi ketika dipuji, ya Allah, di sana alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah, Engkau menutupi semua keburukan, kejelekan, aib saya. Dan fokus ke sana, ya. Fokus kepada Allah yang menutupi, gitu? Ya. Jaga diri baik-baik, jaga pandangan, jaga hijab, ya. Jangan naksir di sana, kecuali-cuali di sana. Ya. Baik, terima kasih. Sampaikan salam kepada seluruh penduduk di sana yang sanggup disalamin, ya. Terima kasih, Dek. Ya. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. APW ini adalah program 4 bulan ya. APW itu akhlak plus wirausaha, program selama 4 bulan kan. Jadi dilatih untuk memahami akhlak dan kemampuan wirausaha. Ada KKN yang begitu. Kalau yang Darul Qurbiyah enggak ada KKN ya. Ya, cuma sebulan sih di sini ya. Ya. Terima kasih ya Dedek. Bagi yang mau ikut sanlah, ini hubungi 209174 atau 28013. Ini untuk atau www.pelatihanmki.com ya. www.pelatihanmki.com ya, silakan buka oncomnya ya di internet. Silakan penelpon selanjutnya. Sia-sia. Bergabunglah untuk bisa mengucapkan volume radio untuk bisa memaksimalkan suara radio yang lebih maksimal lagi. Silakan di 022 201 7076. Baik, belum ada yang bergabung, tapi tadi ada informasi ada laporan yang akan disampaikan dari SSBN yang sedang maksus juga. Oh ya, santri siap guna juga sekarang sedang bertebaran. Jadi ada SSG, Santri Siap Guna. Bukan Santri Serbaguna, salah, itu gedung ya. Santri Siap Guna itu sekarang sedang, itu juga 4 bulan SSG. Tapi bedanya SSG hanya Sabtu Minggu aja ya. Oh ini latihannya lebih keras, lebih variatif dan lebih menarik ya. Sudah bergabung dari SSG ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Abdul Fatah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap? Ya. Ya. Ya ada prestasi? Bagus. Bagaimana? Laporan dari mana? Laporannya tempatnya di Kalimantan. Kurang jelas, kurang jelas. Lebih keras suaranya. Di arum aja, nyegir arum. Nyegir arum? Ya, sedikit-sedikit. Ini kan di belakang kita ya? Terlalu dekat. Masa sedekat ini telepon-teleponan? Maaf hadirin, ada kesalahan teknis ini. Harusnya mandi.